pelana ontain fayu'adiluh. Beliau kemudian beliau tegakkan pelana onta tadi fayusalli ila akhirati. Kemudian beliau salat menghadap ke akhirati rahim, bagian belakang dari pelana yang ditegakkan tersebut atau yang diberdirikan tersebut. Wakil bin Umar radhiyallahu anhu yaf'alu. Kemudian Nabi dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu melakukan hal tersebut. Melakukan apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, salat menghadap rahilah. Ini menunjukkan bolehnya hal tersebut. Sebagaimana bolehnya salat menghadap rahil pelana seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Begitu pula salat menghadap pohon. Sebagai dinukil di kisah perang Badar, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menghadap syajarah dan berdoa di waktu tersebut sampai saqata ridahu, sampai selendang beliau jatuh dikarenakan beliau mengangkat kedua belah tangannya dengan tinggi dan dalam waktu yang lama, sampai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala mendekat Nabi sallallahu dari belakang dan berkata, kafaka munajatuka rabbaka ya Rasulullah sayajidulaka nawadak. Telah cukup ya Rasulullah doamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan mengabulkan permintaanmu. Ini bab yang ke-8, bolehnya menjadikan rahilah atau ba'ir atau syajar atau rahal sebagai sutra. Sebagai bab sebelumnya, boleh ketika sholat di masjid kita jadikan sawari al-masjid, tiang-tiang masjid sebagai sutra sholat kita. Kemudian bab yang setelahnya, bab as-sholat ila sarir. Bolehnya sholat menghadap as-sarir, divan, tempat tidur. Jadikan divan, sarir, tempat tidur sebagai sutranya. Dan dalam bab ini disebutkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, qala rahimahullahu taala hadatsana Utsman ibn Abi Syaibah qala hadatsana Jarir an Mansur an Ibrahim an al-Aswad an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat adatumuna bil kilab wal himar, bil kalb wal himar, laqad ra'aytu mubtajatan ala sarir fa yaji'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فيتوسط السرير فيصلي فأكره أن أسمح فأن صلوا من قبل رجلي أو من قبل رجلي السرير حتى أن صلى من لحافي. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha beliau berkata, a'adaltumuna bil kalbi wal himar, apa kalian menyamakan kami kaum wanita dengan anjing dan keledai? Maknanya sampai kepada Aisyah radhiyallahu taala anha nukilan hadis dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang isinya yaqta'u shalah al-kalb wal himar wal mar'ah, bisa memotong membatalkan salat seseorang al-kalb wal himar wal mar'ah, anjing dan keledai. Begitu pula wanita. Jika hewan tersebut atau yang tadi lewat di hadapannya dan di hadapannya tidak ada sutra, maka bisa memutus sholatnya. Maka Aisyah ketika mendengar tersebut, beliau mengingkarinya dan mengatakan, adaltumuna bil kalbi wal himar. Dengan yang lain, laqad syabbahtumuna bil kalbi wal himar. Kalian telah menyerupakan kami, kaum wanita, dengan anjing dan keledai. Yang kalian katakan, mungkin diketahui bahwasanya wanita memutus, bisa memutus atau memotong salat seseorang. Kemudian Aisyah menyebutkan kenapa beliau mengingkari tersebut. Laqad ra'aitu mutajjatan 'ala sarir. Sungguh aku telah melihat diriku, aku berbaring di atas sarirku, di atas divan atau ranjang tempat tidurku. Fayajiu Nabi sallallahu alaihi wasallam fayatawassatu sarir. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dan yatawassatu sarir. Beliau menjadikan sarir, ranjang tempat tidurku, kiblatnya. Jadikan di tengahnya. Maknanya menjadikan saat tersebut sebagai kiblatnya antara Nabi, atau menjadikan saat sebagai subahnya antara Nabi dengan kiblat. Kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika beliau sedang tidur dan mengerti Nabi SAW sholat dan menjadikan sari sebagai sutrahnya, fa'atlahu an asnaha, beliau itu Aisyah memiliki hajat untuk keluar meninggalkan tempat tidur beliau, tapi kata beliau, aku tidak ingin an asnaha untuk duduk di hadapan Nabi SAW sedang sholat sehingga bisa mengganggu sholatnya. Fa'ansallu min qibali rijlai sarir hatta ansallu min lihafi. Maka aku keluar dengan perlahan-lahan sampai aku meninggalkan lihatku, selimut di tempat tidurnya. Itu beliau ketika meninggalkan tempatnya tidak duduk kemudian bangkit, tapi beliau dengan perlahan-lahan sedikit-sedikit kemudian keluar dari tempat tidurnya. Ini dari beliau yang menunjukkan bahwasanya wanita tidak membatalkan sholat seseorang. Dan kalau kita ketahui bersama bahwasanya Allah dia alam hujjah alaman la ya'lam nukilan yaqau sholat al-himar wal-kalbu wal-mar'a, itu hadis sahih bahkan itu sahihain dan tidak bertentangan dengan hadis Aisyah ini, karena Aisyah berkata tidak lewat di hadapan Nabi sholat sedang ia sedang sholat, beliau sedang berbaring kemudian beliau meninggalkan tempat baring beliau. Ini tidak sama hukumnya dengan melewati orang yang sedang sholat. Dan juga hukum membatalkan sholat itu kalau lewat antara dia dengan sutranya. Adapun kalau dari sutra itu tidak mengganggu sholat seseorang ketika himar atau kalab atau mar'ah melewatinya. Sehingga dari sini Nabi SAW sholat menghadap aksariyah. Dan juga di sini kita bisa ambil faedah yang lainnya, bolehnya seseorang ketika sholat dan ada di hadapannya orang yang sedang tidur. Orang yang sedang tidur, hukumnya tidak diharapkan bahkan tidak makruh. Karena Nabi SAW pernah melakukannya, beliau sholat dan di hadapan beliau Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sedang tidur di sarirnya, di tempat tidurnya. Kemudian materi kita baca yang sahih memulai satu sahihain. Kita masih berada di pembahasan bab yang ke-138 dari Kitabul Ilm. Tubab idza juriha man laysa bimajruh dufya'an. Bab jika ada seseorang yang dijarah dalam keadaan dia ghairu majruh, tidak berhak untuk dijarah dengan jarah tersebut. Dufya'an. Maka dibela. Ini menunjukkan agungnya ajaran Islam. Ajaran Islam ajaran yang menegakkan keadilan, ajaran yang menjunjung tinggi keadilan, bahkan sampai terhadap orang yang dibenci oleh kita. Walai jiriman nakum syana'an uqawmin ala Allah ta'adilu e'dilu huwa aqrab li taqwa. Kata Allah subhanahu wa ta'ala menyeru orang yang beriman, janganlah membawa atau menyebabkan kalian untuk tidak berbuat adil kebencian kalian kepada suatu kaum. Walau beriman nakum syana'an qaumi, jangan sampai kebencian kalian kepada suatu kaum membawa kalian ala Allah ta'adilu untuk tidak berbuat adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, berbuat adil dan keadilan lebih dekat terhadap ketakwaan. Dan dalam hal ini juga hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, qala Abu Dawud rahimahullahu taala, Sulaiman bin Asy'ath rahimahullahu taala, afidkan. Haddatsana Muhammad bin Sulaiman al-Musyisi, Luwai, qala akhbarna Ibn Abi Zinad, an Abi an Urwa, wa Hisham an Urwa. Abu Zinad an Urwa dan yang lainnya Hisham an Urwa. An Aisyah radhiyallahu taala anha qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadau li Hasan min barab al-masjid fa yaqumu alayhi yahju man salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ruha qudus ma hasan. Ma naqan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekh rahimahullah taala, hadza haditsun hasan. Wabd al-Rahman inna bizinar mutakalamun bih. Lakin qalbi ma'in innahu asbatun nas bihi syam urwan. Al-Hadith afayatul mili wa qala hadha hadithun hasanun sahih. Dan riwayat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang disebutkan oleh Abu Dawud rahimahullah ta'ala, ada surga buruknya dan telah kita lalui di sahihain. Sahih Bukhari, begitu pun disebutkan di sahih Muslim. Kisah Urwah bin Zubair. Rahimahullah ta'ala wa radhiyallahu Nabi, yang mana Ibn Zubair merupakan keponakan Aisyah, putranya Asma bintu Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhuma. Hasan, berkaitan dengan Hasan, orang Ibn Zubair rahimahullah ta'ala, pada suatu ketika beliau mencela Hasan Ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang mulia. Dikarenakan Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala ketika terjadi kejadian al-ifk, tuduhan orang-orang munafik terhadap Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang merupakan sebab nuzul ayat-ayat di surah An-Nur, beliau radhiyallahu anhu termasuk dari kalangan sahabat yang terpengaruh oleh perkataan orang-orang munafik, sehingga beliau memperbincangkan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan tentunya perkara yang menyakitkan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Akan tetapi ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mendengar keponakan beliau Urwah bin Zubair rahimahullah ta'ala mencela Hasan bin Thabit, maka beliau tegur, yabna ukhti dahu. Sesuai riwayat sesuai bahan teori, beliau berkata, la tasubuh, wahai putera saudariku, jangan engkau mencela Hasan bin Thabit. Innahu qad kana nafaha Rasulullah atau Rasulullah SAW. Sungguh beliau telah membela Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terutama dengan syair-syair beliau. Dan di sini disebutkan perkataan Aisyah, bagaimana Rasulullah SAW memuliakan Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadau li Hasan min baram fil masjid. Kata Aisyah, dahulu Rasulullah SAW yadau li Hasan mimbar, meletakkan untuk Hasan mimbarnya, mempersilahkan Hasan bin Thabit untuk naik di atas mimbar beliau. Fayaqumu alayhi man qala fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka mimbar yang dipegang oleh Rasulullah Hasan bin Thabit berdiri di atasnya. Berdiri di mimbar Rasulullah, yahji man qala fi Rasulillah, kemudian beliau menghija orang-orang yang menghija Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menjawab ejekan orang-orang yang mengejek Hasan dengan syairnya. Dijawab oleh Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Nabi SAW berkata tentang Hasan bin Thabit, inna ruhul qudus ma Hasan. Kata Nabi, sesungguhnya ruhul qudus itu Jibril alaihi wasallam bersama Hasan. Mana fa'an Rasulullah SAW, selama ia membela Nabi SAW dengan syair-syairnya. Ini yang Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dari syahidnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menegur keponakan beliau tatkala mencela Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu dan mengatakan, ya bna ukhti dahu, la tasubuh, wahai putri saudara putra saudariku, jangan engkau mencela Hasan bin Thabit. Kemudian dia sebutkan keutamaan Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana kedewasaan dan bagaimana ketakwaan yang ada pada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sekalipun beliau pernah merasa tersakit dengan Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anha, bersama itu tidak menjadikan beliau tidak berbuat adil. Ketika mendengar keponakan yang mencela Hasan, maka beliau tegur. Dan beliau sebutkan keutamaan Hasan bin Tsabit radhiyallahu ta'ala. Ini teladan bagi kita semuanya. Hendaknya kita tetap memegang keadilan di dalam kehidupan ini. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Thank you.